akhiripun dosa kalau wau malah dados sabab yaipun rahmat. Miswalie yang ketamanan dosa kebacut leh nganggep dosa niku gede banget sampai lali pangapurane Allah. Jur akhire nganggo ngelmu mesisan. Mesisan. Memang tobat bolak-balik ya ora iso-iso. Mesisan sebagai jatahku ngono iki. Seorang mungkin Gusti Allah gelem ngapura dosaku. Nek sampe ngoten niku niku jenenge dosane bener-bener dadi laknat. Dadi sebabe adoh saking rahmate Allah. Lan tiyang taubat niku wonten titik penting sing perlu diperhatosaken. Jadi mboten kok soal dosa iki dimapura ta ora ya. Pertanyaan niki jane mboten patek penting. Sing penting malah aku dosa ngene aku ki butuh Gusti Allah. Sikap butuh niku sing penting. Mergi nalika wong jur muncul krasa butuh Gusti Allah, niku jenenge kawula sejati. Nalika sikap ora patek butuh itu berarti kehambaannya belum maksimal. Mula ini sampun dipunjelasaken wong sing apik ning sing metu niku sifat ujug membanggakan diri krasa wis apik akhire njur malah ora patek butuh Gusti Allah niku malah akibat-akibatnya piyambake mengke terus menghitung taatnya itu lebih tinggi, menghitung ibadahnya itu lebih baik. Akibatnya justru ujub menikolah dados penghalang, dados hijab tentang langkung agung antara sikun piyambake kalih Allah Subhanahu wa taala. Tapi nalika wong ketamanan dosa, jur dosa niku gak direken. Dalam arti gak direken ditinggal. Majur piyambake krasa butuh bantuan saking Allah untuk menyelesaikan dosa ini. Sakjane sing nilai besar niku butuhnya ini. Soal selesai gak selesai niku jane wis ana jaminane. Wis ana jaminane enten ratusna jane nek wong dosa sumber langit ibaratnya ana ana sama. Kok ijik gelem balik ning gonku? Tak tompo lan aku gak peduli dosane sak pira gedine. Mergo sing dadi nilai niku soal balike niku. Soal butuh teng Allah niku. Ngoten. Mula wingi wonten ing pucukanipun dawuh dipun dawuhaken wa ahabbu awsafil abdi ila Allah. Sifat-sifate menungsa sing paling disenengi Gusti Allah iku iftiqaruhu, ngrasa butuhe abdi. Butuh ila maulahu marang bendarane abet. Jadi ngerasa butuh datang bendoro, datang Allah. Ini gitu, sakjane sing dibiji paling abet. Soal penyebabnya butuh apa, asal usulnya piye kok mara jadi butuh, itu mboten penting. Wonten sinalipun hadis malih ngriwayataken, anak uang duwe unta. Unta niku sae sangat. Ingon sampai layah-layah tengi sarwet gara-gara untane ucul hilang kula impun berbagai macam sudut dan cara ngeruang ditakoi tengkundi untuk kula lan macam-macam digulai sampai sedino kesel ngulai untuk tur ya mesti gila tau untuk hilang aja gila sakit kesele golek unta saking gelone gak ketemu untane sampai keturan. Kusultane turu keri-keri untane wis teng sandinge. Niku kira-kira bingah apa susah. Terus kira-kira unta sing balik teko dadak niku terus dicul neneh napa terus langsung dicekel. Langsung ditancang langsung dicekel. Mulai wong sing kelangan unta njur untane balik ngoten niku dirasa kanjeng Nabi dibanding karo enek menungso tobat balik ning Allah, iku welase Allah, senenge Allah ning gone wong kuwi luwes gedhe maneh timbang wong sing duwe unta belum balik. Jenengan iki gak jane kalih Allah lampun dicancang. Wis dikei iman itu bisa wis dicancang. Ya dikei hukum wajib, hukum haram niku sak jane lak pager ben gak ngluyur tok ndi-ndi. Ning ora semono cek isa mencolot. Bisa ngluyur tok ndi-ndi sampai digoleki. Utusan, Allah utusan datang nabi, utusan datang rasul, utusan datang kan goleki kon ngajak mulai. Kari-kari tidak mulai dora gelem. Ayo dunia gadal dora gelem malah budal nyambut gawe membuat rono-rono. Lagak mara secara tidak sengaja mara dia sadar balik suanteng Allah dipi-dipi tengersani Allah sak rupa-rupane mungkin langsung dicekal Allah diberasi kali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gambarannya kaya mula tengeriki berarti situasi kondisi apa yang paling baik yang dialami oleh seorang mukmin sebenarnya bukan soal dosa dan bukan dosa, duduk soal lakon apik atau lakon elek, tapi efek dari lakon itu kayak apa. Nek lakon apik kok iso tambah mundukno atine marang Allah, yen iku lakon apik sing paling mulya. Nek lakon elek kok nambah mundukno ndeke butuh pitulunge Allah. Ya lakon elek sing iso ndingkluk nang niku berarti lakon elek niku rahmat saking Allah. Berarti elek-elek e omong pokoke aja salah paham nggih. Aja salah paham aja ngrungokno sitok niki tok. Pas kula ngeke iku kesimpulan dosa karo ibadah iki padha ngoten. Kula pas muni ngene, pas pendengare ngrungokno iki tok, wah tepak iki. Sing dimaksud padha wae niku kesempatannya sama. Wong ibadah itu juga punya kesempatan sowan dateng Allah. Wong lakoni dosa niku ya oleh kesempatan sowan dateng Gusti Allah. Wong lakoni ibadah itu ya bisa kemungkinan malah menjauh dari Allah. Wong lakoni dosa juga sangat mungkin jauh dari Allah. Jadi kemungkinane niku padha. Ora kok terus dosa karo ibadah iku padha mboten. Kemungkinannya yang sama. Nah, kan niki pinter-pinter sing pas nglungguhi to nggih. Lah sing pas nglungguhi dosa niki pinter, jeneng dosa niki dipakai alat untuk mendekat. Ya berarti dosa niku rahmat. Lah nek sing ketibanan dosa terus malah putus asa, terus mesisan, terus adoh karena ndek salah malah melayu, malah melayu, malah adoh, malah adoh. Ya berarti dosa niki pancen laknat lan hijab. Begitu pula wong ibadah. Wong ibadah kok ora mundak njingkluk ning malah mundak nyombongi kancane ming perkara ibadah. Iku berarti ibadah iku malah dadekne hijab. Ning suwali lek nek wong ibadah kok semakin wedi. Iki kok aku ibadah cuk malah gak ditampa. Iki kok aku weweh cuk malah ngerepoti. Ibaratnya ngoten lho. Jenengan karepe ngoten kan kadang-kadang arep nyenengno bapak niku aja wadong wis hasil panene setahun dikelompokno mung perkara njenengne bapak. Keri-keri bapake malah ora nrimo. Aku ora butuh ngene iki lho. Kan yo dino sampean. Aku ora butuh ngene iki. Aku sing penting kowe sering telepon aku, kowe sering ngretakne seger kewarasan. Ngono aku wis marem. Dadi timbang duit semono akeh mbok tokne aku yo apa wong aku wis tuwa wis ora butuh. Palang mbok cung-cungne putuku ngono sakaruan aku ora putuku penak-penak. Sering kali kula jenengan iso ngitung apik elek ibadah sing ngitung sampean dhewe. Sampean tidak pernah punya rasa takut sedikit pun bahwa ibadahku mungkin iso dadi hijab niku mbok tau kepikiran. Nah, mula saking menika dipun dawuhaken teng mriki asrafu ahwalil mukmin. Utawi luweh utama utamane pira-pira tingkahe wong mukmin iku ma tingkah situasi kondisi sing yaruddu bisa mbalekaken apa mahu ing mukmin balik ning ndi balik ilahi maring Allah banjur wayub balu lan banjur diterima. Banjur diterima sapa bihi sebab sapa-sapa mukmin bihi sebab ma mau diterima alahi ing atase kawelasane Allah. Sing penting ditampa kuwi lho. Cek elek, cek apik sing penting ditampa. Mula enten ya. Iki santri niku mulai teng pondok ya. Pondok niku biasane santri sing mulih teng pondok kok cara bahasane onen-onen cah pondok ngelmune manfaat barokah. Niku mboten kok malah bocah sing utul niku mboten. Sing kata-kata niku malah santri sing nungakan-nakane. Kok mboten? Nggih, nggo kiai le susah tenan. Muga ketok nakal dhewe niku karo kiai malah didurakno dhisik malah. Mergo didurakno kiai terus niku akhire malah tembe burine piambe dadi bocah sae. Wonten santri niku sing nggowethu, ngajine pinter. Yang kerana kebajut, sok-sok nyalah Nokia ini bareng itu malah kemelelet. Ini kan bikinnya malah rapatnya di dumak. Ini sok-sok ini kena coba, santri yang ngedol itu kena coba ngelmune buat tempat yang berkembang. Mereka rapatnya oleh saluran dumak sama Kia ini. Lalu kalau-kalau enak santri nakal itu jadi senen ini menemen. Ya yang penting, iya lah ngego kedekatan. Jadi kedekatan itu yang jadi soal. Kedekatan. Wonten santri niku rumiyin krana napa? Glonjome. Krana glonjome niku sampai pedhuse kiai dibelai. Klopone Pak Kiai dikontoki nggo liwetan. Lah kok malah akhir-akhir niku malah dipek mantu kiai. Niku berkah apa? Akrab. Wajib penting ni ku akrab ni ku soal jalan ni akrab ni ku yang dulu posisi ni diwi-diwi ya. Mungkin termalih sih. Nih buat menawi yang sepuh-sepuh ni kita nanti mireng ceritane Pak Yai Mojosari lanjut. Pak Yai Zainuddin almarhum. Pak Yai Zainuddin almarhum ni ku ceritane buat tempat yang pintar ngaji je. Perkara ni namun krono jadi salah tapi jadi bener. Diutus Pak Yai mondok teng langitan mriko. Mondok teng langitan babat. Diutus kiai ne apa dijak tumbas jaran teng pasar. Pasar kewan teng babat. Tumbas jaran. Lah bangsa menang sal jaran sing di pasar ikan nuntun niku dijadikan nuntun wangsul. Niku Pak Yai Zainuddin. Lah nek sik dereng dadi kiai sik santri. Wis den iki tuntunan muga mulih. Nah, sing Pak Yai ini langitan, nitih dokar, mengkondurin. Nah, usah ngotong ditunggu, ngotong dalu, mboten pinangke. Kok gak mulai-mulai Zainuddin yang di? Zainuddin yang di? Kok gak mulai-mulai? Ini lah salah banget ini. Nah, meski ini lah, wong dikongkong, lah, kududang mulai. Kok gak mulai-mulai? Ini lah jenis santri salah, gitu. Tapi ternyata apa? Ini kenapa Zainuddin itu kok gak mulai-mulai tenggalme Pak Yai? Ternyata karena hormat. Dan ini semangat hormatnya ini kenemenen. Kenapa? Loh, lagi jaran ini lah jarannya Pak Yai. Nah, ini tak tuntun lah, tak singkur. Wah, ya rapat yang nyingkur-nyingkur jarannya Pak Yai. Itu dia jarannya Pak Yai ini ngarep, aku bisa menghuri. Dan mungkin jaran kok ning ngrine. Lah kok jarane romae Pak Yai. Jadi akhirnya jaran iki mlaku teng pundi, mau ditutne. Ya mulai-mulai. Oleh akhirnya bocah sak pondok iki kan goleki. Endi saya iki golek ana ora mulai-mulai. Mulai nggawa jarane kiai pisan. Dari satu sisi ini kesalahan, ini dosa. Mestinya harus tepat waktu ndang mulai malah gak mulai-mulai. Tapi karena semangatnya bukan soal dosanya itu. Tapi bahwa dia menghormati jarane Pak Yai. Ini berarti ada mulai baik. Jarane dihormati. Apa menang? Gune. Kan ngerti tau ya? Berarti ada nilai hormat yang lebih. Dari sinilah akhir pun. Sampai Pak Yai Zainuddin kepilih dados mantune Kiai Langitan. Ngerti. Terus. Dipun. Utus datang budi, Mojosari aja ngiyai dateng Pondok Mojosari. Maju. Insyaallah sedaya sampe ngertos ceritane iki. Mula kesalahan itu belum tentu jelek. Kebenaran belum tentu baik. Ngoten nggih, belum tentu baik. Sing penting bukan soal salah dan benarnya, tapi sampai tingkat mana mampu mengeguh kesalahan menjadi masalah, sampai setingkat mana menggunakan kebenaran untuk mencapai masalah. Masalah itu kepantesan posisi. Posisine kawula iki ning ndi, posisine bendoro ning ndi. Niku sing dadi soal. Ngene nggih. Persepsi sing kaya ngaten iki sok mboten sami. Lah krana mboten sami malah beda. Krana beda mesti sulaya. Krana sulaya terjadi pasulayan. Lah pasulayan iku nggih wajar pancen wong nyawang niku dewi-dewi. Ngoten. Nek kula nyawang tembok ngriku niku kula ngarani lar, ngerti nggih? Lar. Lah sing jowo niki ngriku nek lar pundi? Etan nggih. Tembok ngriku etan. Lah sing kok ana ngarani kulon iki mesti mawon dewi-dewi. Dari sisi mana dia menunjuk? Tunggal saat itu sing geger-geger kata-kata. Uangnya jenis yang penting apa toh? Yang penting ini hasil keterjadi kemaslahatan kah? Apa hasilnya laku itu menurut real? Jadi uang-uang itu kudu persis manut real kayak sepur ngono tah? Apa tah uang-uang itu ya oleh gak patek manut real kayak bis ngono? Ini yang penting apa lho? Yang penting itu bus apa sepur? Jangan bertanya bus apa sepur? Yang penting itu tujuan. Nah, saat ini tujuannya apa? Wong tujuannya orang ada kesepakatan. Lho. Tujuannya itu apa saat ini? Antara kita sendiri sebagai bangsa, ini tujuannya apa? Pengen gunakno potensi tanah air ini untuk menundukkan diri di hadapan Allah kah? Atau ingin memaksa Allah untuk memakmurkan Indonesia? Nah, ayo saya ini pertanyaannya dijawab aja. Pinginnya ini pengen krisis ini dang beres, terus Gusti Allah dipaksa-paksa pendang nyelesaikan krisis. Apakah kita masing-masing siap untuk tunduk di hadapan Allah dengan berbagai macam cara? Duh. Gantung-gantung itu persoalan ini kan nanti saat ini kan jaring beres. Mulanya lah ini jaring beres. Ya jenisnya pertentangan itu mesti ada. Ibaratnya orang jejuduan itu orang genah. Orang genah tujuannya. Gue jadi pengen jadi bujuku ini kerana apa ini orang genah apa ini. Ini gue mungkin tengah-tengah adalah ya benda yang cewek. Jadi kita pengen dua anak lanang, kita pengen dua anak wedok. Gue bisa bengkerengan. Gue nih. Kadang-kadang sing sitok pengen anaknya sekolah sanawiyah, sing sitok pengen dua anak sekolah SMP. Delalah, sing anaknya dia malah rapengin sekolah blas, itu malah ruwet. Mulanya tujuan itu kesepakatan lebih dulu, saiki tujuannya apa? Dua anak itu tujuan apa? Pengen dua anak pinter, apa pengen dua anak apa? Pengen dua anak pinter, apa pengen dua anak apa? Bola ini ku jenisnya serakah. Terus jawabannya kok ya pinter ya apik. Ini ku jenisnya serakah. Kau kan milih kok. Milih ke apa. Kan milih pinter apa apik. Milih ke apik. Apik itu jalannya macam-macam. Nah jalan sih macam-macam. Ini ku buat dikai kerewaan. Sementara kalau jenisnya sekarang ini umumnya orang tua-tua ini. Lihat anak bucah lah gelom sekolah. Ini ku lihat senengnya sekolah. Utawa ada anak bocah lah gelem mondok, mesti bocah nakal, bocah elek. Jadi sing marai elek itu di bocah gak gelem sekolah nih. Sing marai elek itu sama ngomong elek, itu terus jadi elek tenan. Ternyata nih, biar ini, apa? Raja-raja itu rasa sekolah kok ibu jadi raja. Iya gak? Udah jadi raja. Nek soal pinginnya, jadi mulianya kayak raja. Kanjeng Nabi ini ku Nabi Umi kok ya jadi Nabi. Yang penting apa? Kemauan untuk mengolah apa yang ada menuju kepada yang diridhoi Allah yang lebih baik itu yang paling benar. Sekolahan itu kan hanya salah satu sistem dari sekian cara. Mondok itu juga dari sekian sistem dari sekian cara. Apa ada alternatif? Banyak. Apa lah yang mau gak digulai saya ini? bareng-bareng. Lek upamane soal pengetahuan lah wong gak anggere gelem maca lah ya pinter. Nek soal pengen apik, lah anggere wong iki gelem nyanding karo wong sing apik-apik kuwi sesuk ketularan apik. Nggih. Ora asale ra iso apa-apa nek krana nyanding sopir terus niku kernet iso sih dadi sopir kok. Paling ngoten. Kakak asale buruhe pemborong, sesuk ya dadi pemborong. Mergo sandingane napa? Dan yang terpenting bukan soal karena nun saya sekolah terus akhirnya yang terjadi justru malah sekolah itu menjadi lingkaran pemaksaan. Sekali mlebu sekolahan sing muncul wis teori paksaan. Berarti murid sudah belajar dipaksa. Soale dadi wong dadi guru dadi apa ya senengane maksa. Iya ta? Sampai sing tua dhewe ning omah senengane maksa, kudu sinau, kudu ngene. Ya akhirnya so, jadi orang tua ya tukang maksa. Mereka latihannya cuman cilik maksa. Nah sekarang mari kita gak usah izin lah ngakoni bahwa ternyata soal kalau dianggap salah dan benar, kesalahan itu ada di mana-mana. Toh munculnya kebenaran juga bisa dari mana-mana. Kemudian ngakoni mawon waktu ini gak usah izin-izin. Sementing monggo saat ini ternyata dari berbagai sudut yang kita alami, kita semua ini sakjane butuh si cita, butuh Gusti Allah. Yang terus rasa butuh ini ditekuni betul. Yes, rasa butuh ini yang akan saya perbesar volumenya. Sak wayah-wayah selalu butuh Allah, akhirnya jaluk pertolongan datang Gusti Allah. Lalu jaluk pertolongan datang Allah, jadinya lah terus kenal. Jadi butuh jaluk tulung masih gak kenal, sesuai jadi kenal. Gak kenal ritek mah, nuhun sewa, sama ini nyurung montor mas. Ya mesti disuruh kan butuh jaluk tulung. Disuruh saya kenal. Matur nuwun iki dalmu pun dijenengan kapan-kapan kula. Ya akhirnya akrab. Mungkin karena kita dosa lalu butuh pemaafan. Lah yang punya pemaafan itu Allah. Nah, akhirnya kenal Allah yang Maha Pemaaf. Nah, itu keakraban akan tumbuh di situ. Dawuhipun Syekh Ibn Athaillah sak terusipun ingkang berkaitan kalih soal dosa. Jadi ukurannya dosa gede atau dosa cilik iki piye to ukurane? Ya delok-delok. Akhire ngoten, cara iki. Yen delok-delok gede cilik iku ngukure nganggo apa? Lan iki dipendhawaken teng mriki la saghirata. Idza qabalaka adluhu. Wala kabirata. Idza wajahaka fadluhu. La saghirata ora ana dosa iku diarani dosa cilik. Idza qabala tatkalane ngadepi ka ing sira apa sing ngadepi adlu kaadilane Allah. Suwalike wala kabirata. Lan ora ana dosa iku diarani gedhe. Idza wajaha tatkalane ngadepi sapa Allah ka ing sira ngadepi ka ing sira apa fadluhu kanugrahane Allah. Lek sing dinggo nampa awakmu kuwi keadilan, pengadilan, penelitian, maka dosa sekecil apapun menjadi masalah besar. Tapi lek dosa kuwi diadepi nganggo Allah, nganggo alat fadl, alat kemurahan, alat anugerah, maka sebesar apapun dosa itu menjadi kecil. Mila kula panjenengan ya, sing penting niku ngati hati lah. Wis dosa kuwi tiba cilik apa tiba gedhi ngoten ya. Ya mbuh gedhi sik. Masih men gedine sak lugut, tapi lek pas sak lugut niku nemper meripat. Iki jadi masalah besar. Nggih. Barang ngoten. Ya senajan gedine sak karung. Gedine sak karung. Nemper sampean tapi wong kapuk. Iya lho, nggih. Dan kapuk sing disekne bantale sing ngantemno ngepasi anak sampean dhewe lho. Dhewe ora masalah. Masih masalah iki sepele, tapi lek cara menghadapinya itu memakai keadilan. Dengan ditimbang-timbang kowe iki kawula, aku iki bendoro anggapmu ki apa? Apa wis pas lek mulungkul dadi kawula kuwi? Kok wani-wani nyanyak melanggar dawuhku? Apa kowe wis gak ngreken aku? Ono mung kedhi ngono Gus. Ora soal kedike. Tapi aku dawuh ora mbok reken kok ora mbok pikir. Wah, ampun. Jadi masalah besar. Tapi senajan gedhi. Ya Allah Gusti, Gusti kula nyuwun ngapunten apa-apa. Lah masa kula niku pun ngelampahi dosa katae kados ngaten-ngaten sebutne sitok-sitok dosane ya Allah kula ngapunten. Ora apa-apa, nyatane kowe iso bali, iya menyen dosa kuwi nggo balikmu kuwi. Wis apa-apa wis, tak ngapura. Lek Allah menerimamu dengan anugerah, tidak ada dosa itu dianggap besar. Sebaliknya, kalau Allah menerimamu dengan keadilannya dan pengadilannya, maka tidak ada persoalan itu menjadi kecil. Semua jadi penting dan besar. Ini benar kan ini? Mereka harus dituntut itu soal keadilan dan pengadilan. Ini aku agak nekakno saksi, nekakno ini, ini pun rendang-rendang ini. Pengadilan itu jadi siksaan tersendiri kok. Jadi masalah itu memang sepele. Sepele, lah, mek nerak rambu-rambu, ngoten mawon. Itu mesti lalah liwat, diliwati, terus tir. Terus ditilang. Lenek polisi ini ngadepi nganggo tilang ngono. Ya jadi masalah, walaupun hanya soal melanggar rambu-rambu. Tapi senajan, kuwi ibaratnya kesalahan lalu lintas itu besar. Tapi lek menawa secara kekeluargaan saja ya ora ada masalah. Nggih ta? Niku contoh teng donya ngoten. Idza zaharat tetkalane tampil. Bahasa sakniki tampil. Cara pian pertelo. Pertelo. Idza zaharat tetkalane tampil apa as-sifatu pira-pira sifat al-aliyah tukang luhur. Batolat mongko dadi batal. Jadi lebur apa amalul amilin pira-pira penggawene pira-pira wong sing nandangi lakon. Kelakuane wong sing do ngamal, mbuh iku ngamal elek, mbuh iku ngamal apik. Niku anggere wis disentro nganggo sifatil aliyah, niku ilang kabeh. Ilang kabeh. Artinya enggak masuk hitungan. Enggak masuk hitungan. Faidah zaharat mongko tetkalane tampil apa sifatul adli sifat keadilan alaman ing atase wong abghadha kang sengit sapa Allahu ing man wa maqatalan tegese bendu sapa Allahu ing man batolat mongko ilang kabeh apa hasanatuhu pira-pira kaapikane man apik kaya apa jenenge dibenci ilang kabeh. Mana lek wis kadung dibenci iki jenenge benci. Wis to, Mas yo wis berusaha apik tetep gak diitung kabehane. Mana ini? Nah niki nek sing takok bagaimana menyelesaikan persoalan bangsa. Nah sekarang dilihat aja ini yang tumbuh ini benci apa cinta. Kalau yang tumbuh ini benci, ya enggak akan ada selesainya. Kalau yang tumbuh itu cinta, maka ya cepat selesai. Namun kalau didelok mawon, itu urusannya sing nandangi. Wa adat lan bali apa sogo iruhu piro-piro. Persoalan cilie, dosa cilie abet, dosa cilie man, bali kaba iro eng jadi dosa kecil. Jadi dibenci ini soal cilik mawon jadi persoalan. Karena panjang dasarnya tonggol-tonggol itu benci. Wis ora rukun ke biyen. Niku men perkara anake niku mecahno pucuke genteng ngoten niku mawon uga bal-balan wah niku wis dadi bronto yuda niku. Iya. Nggih, padahal men soal genteng runtuh sing runtuhna bocah cilik. Lha wong tuwa iso padha cincin-cincinge. Mbanyen ora iso didik anakmu, anakmu kurang ajar. Anu-anu, pancen dasare wis benci. Itu lho nggih. Tapi lek dasarane tangga mek tangga niki wis ora benci, memang ada kerukunan, ada islah, ada saling pengertian. Suatu ketika dulalah anak ini bal-balan teng latare tangga, nyuwaduk bal nyenter lawang, lawange mung ngobale nerak dhuwur meja, pas dhuwur meja nek gelas pecah kabeh. Wah, sing tanggane sing duwe anak nakal niku terus njaluk ngapura, masyaallah. Yu tenan ngapurane yu, wis tak ijolane tak piro. Tapi karena wis apik, malah wis to enggak usah ngono, cah cilik ya biasa to ngono kuwi wis ra apa-apa lho. Padahal mecahno gelas sak lose lho. Ngira ge. Wis sing dewa men perkara genteng runtuh padahal ora pecah lho, genteng kalang pilang kok. Men ngalih kon dhuwur ceblok misor dibenakno neh kenek lho. Niku lan nuding-nuding ora barbar. Sampai digone Pak Lurah bareng. Kan jadi masalah sama tadi. Niku. Wa idza tahara wa idza zuhara lan tatkalane wis pertela wis tampil apa wasful karam sifat kemurahane Allah. Wal fadli lan tegese kanugrahane Allah liman maring wong. Ahabba kang seneng sapa Allahu ing man idmahalat mongko dadi lebur apa sayyiatuhu pira-pira keelane man. Keelan dadi lebur. Wara jahat lan bali berubah apa kabairuhu pira-pira dosa gedene man berubah saka ira ing dadi dosa cilik niku otomatis iki rumus sing genah le. Artinya hal begini ini bukan sesuatu yang aneh yang nyatane ya ngono tenan nyatane ngono ngono tenan kala dawuh sapa Yahya bin Mu'ad Syekh Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu in wudi'a alaihim adluhu lam tabqa lahum hasanatun wa inna lahum wadluhu lam tabqa lahum sayyiatun in wudi'a lamun diseleh alaihim ingatasi kawulane Allah apa adluhu sifat keadilane Allah lam tabqa mongko ora ana kang tetep lahum kedua ibad apa hasanatun apik siji ora nek sing cocok. Nah arep ditimbang-timbang keadilan gak nek sing cocok. Apik iku tetep durung apik. Lah mulo mung ibadah lho bisa. Mpun apa? Sing mbok tampa nikmatmu ku, nikmat sing sangka aku mbok tampa kuwi pira? Terus ibadahmu sing mbok balekno aku pira? Ora dadi, ora dadi. Ya ngoten. Wong kuwi uripe 24 jam kok sing mbok balekno mung sak jam. Lah sing 23 ning ndi parake? Ya ora gelem ati diadili sing tenan lho. Awak dhewe niki urip seneng-seneng niku 24 jam. Lah kok ibadah mung salat 5 wektu nggih. Salat 5 wektu kira-kira 10 menit lah, ping 5 mek 50 menit. Malah nek sing 2 menit jane. Serang menit tu selak kesusu agak. Lamping. Nah ya terus sisanya kini ngji. Buat nanti ni apa? Lek ajeng ditok nih datang keadilan itu sih. Allah. Tapi lek pun masuk tenggene kanugrahan. Loh, masuk datang kelomanan. Pun buat nanti yang terlelek ni pun buat nanti yang terlelek. Wang momen terlelek urana. Wang Allah maafkanlah dunia. Ya. Allah ngono ya ana wis. Anu terus mundi terus. Lah piye wong salat sak jam niku nek bisa langsung diitung 10 jam. Lek gelem jamaah kan 4 jam. Berapa jam niku lak? Kira-kira pinten? 15 menit. 15 menit lek ping 5 salat jamaah. Terus ping 10. Ya berarti dadi 24 jam lak niku. Coba gelem jamaah niku 24 jam wis pot pisan. Berarti wis nyaur, karek sunat-sunate ngoten mawon. Mergo ngitungnya langsung 10, niku lek masuk dalam kanugrahane Gusti Allah. Wemene nang tuku bos sing ngene 1000 wulan. Ngamal sewengi kok padha karo 1000 wulan. 1000 wulan iku 82 taun. Lha berarti wis bar pisan. Cara nyaur utang ngoten. Lha nggih ta nggih? Ini lek mboten enten elek blas iku. Lha elek apa? Wong wis sembarang kalir di murahna Allah taala. Dosa ukur-ukur gak apa-apa. Wong panjen kowe iki tukang lali kok dosa gak masalah. Panjen kowe iki tukang lali, tukang dosa. Lek kowe ora dosa malah gak normal. Ngono yo, sing penting ngono jajane ngaku salah mawon. Dan ngaku salah Gusti kula niku salah Gusti mboten saged nandangi perintah jenengan terus pundi sampean perintah kula malah menggat. Sampean cegah kula malah budal. Cek ngeten iki jenenge sampun kertas kebian lho Gusti. Ya, nuwun sewu nggih nek jenengan ngrasakaken panjenengan kula niki kedah teliti saestu jenengan tulungi to Gusti ben saged teliti ngoten Gusti. Lah akhir kan ora soal ditelitekno tenan apa ora, yang penting kan wis bermanja-manja. Lah kemanjaan itu lebih nikmat daripada apa sing dituruti. Jane kok dituruti nek ngono iku tok, tapi kan manjane itu sing penting. Nggih, nyedheke niku lho. Kan nate kula contohne nika sing Taman sing nom-nom ketau kelingan enek lagune Iwan Fals. Buku ini aku pinjam. Nah, niku. Jane aku ora butuh bukune, lek bukune aku dhewe duwe. Tapi di selipnya buku itu lho, buku yang aku pinjam akan aku selipkan kata-kata aku cinta kau. Nah, ternyata sing marno niku ora kok soal bukune. Nah, bermanja lewat buku itu yang penting. Niku. Termasuk malih wonten donga. Donganipun saya sinten waya ben muatane donga ngeten. Dongane ngeten. Wa min du'ai radhiyallahu taala anhu lan iku termasuk dongane Syekh Yahya bin Mu'ad. Dongane Ilahi in ahbabtani ghafarta sayyiati. Wa in maqattani lam taqbal hasanati. Gusti in ahbab talamun nyenengi panjenengan ning ing kula gofarta mongko ngapura panjenengan sayiati ing pira-pira kaelekan kula tapi wa in maqat talamun bendu panjenengan ning ing kula lam takbal mongko mboten nampi panjenengan hasanati ing pinten-pinten kesaenan kula. Nah kan bahaya ngeten iki nek kadung bendu apa meneh kok alek apik ora ditampa. Nek kadung seneng apa meneh kok apik wong elek di ngapura. Nggih. Mboten enak niki. Termasuk malah enten donga sing sae, wa ma asana qaula sayyidi Abil Hasan As-Sadidi radhiyallahu anhu. Wa ma bugawa utawi apa niki piyai kuna pinang jare ukara kaya apik men. Wa ma bugawa utawi apa iku asana bagusaken apa ma kaula sayyidi ing jawe Gusti ing Sunabil Hasan As-Sadili radhiyallahu taala anhu. Bahasa Indonesia ya alangkah indahnya ungkapan Sayyid Abil Hasan As-Sadili. Disebut di ungkapan iku ngungkapno fi duaihi ing dalam dungane Abil Hasan As-Sadili wa munajatihi lan munajati Abil Hasan As-Sadili. Enten munajat enten dungo sing didawani Syekh Abdul Hasan Sadili. Ya weh ngeten. Waja'al sayyiatina sayyiati man ahbabta. Wala taja'al hasanatina hasanati man abghatta. Fal ihsan la yanfa'u ma'al budi minka. Wal isa'ah la tadurru ma'al hubbi minka. Itu ungkapanipun Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Wa ja'alan mungkin datosakan panjenengan Gusti. Panjenengan datosakan sayyati ing pira-pira keelekan kula. Dadi mboten diingkari keelekan niku. Wani nyatane elek tenan. Tapi nyuwun sewu Gusti, keelekan kula niku sampean datosakan sampean daftar sayyati man ing pira-pira keelekane wong ahbeta kang seneng panjenengan. Mboten napa-napa, kula panjenengan sukani keelekan mboten masalah. Pun sampean tumpuk keelekan kula mboten masalah, sing penting tumpukan elek niku terdaftar sebagai keelekane tiyang sing jenengan tresnani. Apa ya iso elek? Wong ditresnani kok ya iso elek. Wala taj'alana pun ngantos dadosaken panjenengan hasanatina ing pira-pira kebagusan kita. Niki, ampun ngantos nek panjenengan maringi kesaenan teng kula. Niku ampun ngantos kesaenan niku jenengan tumpuk wakah, tapi terus sampean daftar hasanati man ing kebagusane wong abghatta kang benci panjenengan. Percuma, jenengan maringi kesaenan teng kula tapi terus didaftar kesaenan niku masuk dalam golongane wong si dibenci dening Gusti Allah taala. Mergo napa? Fa'al ihsan mongko utawi kebagusan ikulah yang fa'um buten enten gunane ma'al budi sertane benci mungkasaken panjenengan. Api kaya apa lek niku pas diadepi nganggo kebencian panjenengan niku mboten enten manfaate. Suwali ewal isaatu utawi keelean iku latadurru boten ngladoroti napa-napa ma'al hubbi sertane cinta mungkasaken panjenengan. Mana sing disuwun aja kok. Ya Allah, kula nyuwun dados tiyang sing sae. Ampun ngatos dados tiyang awon. Ya sakjane tak dipikir gak perlu ngono iki. Nggih, lek takdire panjenengan kedah maringi kula niki sae, nggih, sae kula niki jenengan golongne sing jenengan remeni. Ampun ditolak. Lek jenengan pancen takdir kula dados tiyang awon, Gusti, nggih awon sing jenengan dados kene iki sampean daftar dados takdir tiyang sing sae. Men bakro ge penak ora ana masalah lho opo espet biar takdir itu berjalan menurut rancangan Allah sendiri. Yang penting dimanapun kita duduk di dalam kendaraan takdir itu kita terus ada channel dan komunikasi kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek ngoten mengki lak penak wasayatilan bakal teko min munajati munajatil mu'alif saking piro-piro munajate musanneh pengarang al-hikam rahimahullah ta'ala fi misli hadzal makna ing dalem sepadane iki makna napa dawe Syekh Abdul Hasan Syekh Ibnu Athaillah piyambak wonten munajat sing dawuhipun ngeten ilahi kam min ta'atin banaituha wa halatin sayyattuha hatta ma i'timadi 'alaiha 'adluka bal aqalani minha fadluka ilahi duh pangeran kula kam kata sanget min taatin saking taat bana itu kang sampun bangun sapa kula hak ing taat taat niku kula bangun mulai cilik mulai dasar kula bangun ilmu agama kula ngamalne terus kula dakwahne kula ajak kanca kula bangun wahalatin lan hal hal niku rasa hati suasana batin sayyatu kang wis nguwataken sapa kula ha ing halah tapi hadama dadi rubuh hadama wis ngrubuhaken iktimadi ing kumandel kula alaya ing atase taat lan halah kala wau apa sing ngrubuhaken adluka keadilan panjenengan kula sampun taat kathah sanget kula sampun belajar nata ati niki wiwit rumiyin Gusti kula menika berusaha ngamal sae pun mati-matian Gusti tapi sekali kula kelingan keadilan panjenengan sak nalika rubuh pengarep-arep kula dhateng taat kula tapi bal aqalani minha fadluka balik aqala murunaken ni ing ingsun minha saking taat lepu fadluka kanugrahan panjenengan tapi nggih akhire mboten sida rubuh bangsa kula paham dhateng anugrah panjenengan dadi ya itu ya rupo, ya rupo, ya rupo, ya rupo. Yes, itulah nanti jadi aktivitas. Ini kayak seker nih kok, rondol mundur. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Karena saking aktifnya istiqomah maju mundur, sesuai jadi kekuatan sepeda motor maku. Jadi kan, dosa ya api, ya api, ya dosa, ya api, ya dosa. Ya harap-harap, ya wedi, ya harap-harap, ya wedi. Ini kok, kurep dan istiqomah. Ini kemungkinan sakit, sampai gunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten dawuh malih sing senada kalih menika, dawuhipun Sayyidina Athaillah dalam hal ngukur kira-kira ngamal kuwi ditampa apa ora. Kira lek niku wae dosa nggih, ukurane dosa nggih. Lek dosa gedhe kuwi sing dienggo ngukur ora soal bentuk lakone dosa gedhe atau cilik, tapi soal sikap batin sing kemrasa teng ati. Niki nalika nglakoni dosa iku muncul harapan apa ora? Nalika nglakoni kaapean iku muncul harapan apa ora? nalika nglakoni keapian iki mundak terhijab apa ora, nalika nglakoni keelekan isih iso nyedhek ning Allah apa ora. Sakjane niku sing dadi urusan. Sami kalih sak ngandhep iki soal ngamal. La amala ora ana ngamal iku maujud, iku arja luweh kena diarep-arep. Ngamal sing kena diarep-arep niku ngamal sing yok napa? Ora ana ngamal sing luweh kena diarep-arep lil kulubi kedhe pira-pira ati min amalin tinimbang saking amal ya ghibu kang bisa ilang angka saking sira apa suhu duwe nyekseni ngamal. Nek jawahipun niki enten catatan teng kitab teng pinggir niki. Jawahipun Syekh Jauhari Jember. Syekh Jauhari Jember. Niki kitab sing kula waos niki sing nesai Kyai Basuni Jember ngajine tengene Syekh Jauhari Jember. Kencong, kencong napa kencong? Men Jember ya. Ngeten niki catatan teng tambihun. Setengah songko ketrimone ngamal iku laline ngamil marang ngamale. Dadi men maksude wis ngamal terus lali gak diitung ngoten. Ora kok lali ora ngamal. Dadi setengah saking songko ketrimone ngamal ngoten iku laline ngamil marang ngamale sing wis dilakoni. Sampai orang dihitung, terus pokok ngamal terus, gak tau ngitung ngamal. Sampai lali, aku tahu apa ini sampai lali. Ini senada kali dawun ini. Jadi, ngamal sing luweh bisa diharap-harap diterima oleh Allah. Diharap-harap api kena diterima oleh Allah. Ini ngamal sing sampai dari pandanganmu, amal itu sudah tidak ada. Ya ribu jadi ilang, angka soko siro, apa sing ilang suhu dunia kesani ngamal. Wayah takirulan dadi remeh indaka munggu sira apa wujud-wujud ngamal. Ngamalmu mbok anggap remeh karena tak jane ora penting ngamal kuwi, sing penting anugerah Gusti Allah. Kalau toh saya harus amal bukan soal amalnya karena diperintah bose gitu. Panjen nek dipikir ngoten nggih, okay? Ngamal jadi remeh kabeh. Napa gitu sampean nek terus wis sedekah, wis zakat, terus bisa menghilangkan kemiskinan. Alah ora iso. Orang isa, orang suge-suge, dosa apa, zakat apa, yang namanya kemiskinan itu enggak bisa hilang. Enggak bisa hilang. Berarti, nek didelok ngoten enggak fungsi. Nah. Berarti ngamal sama ini lah remeh. Nah. Tapi mengapa begitu jadi penting? Bukan ngamal, banyak yang penting. Sing penting, mergo tumandang ngonoku, itu diperintah bose. Mergo bose itu loh yang nuding. Jadi, ibadah apa yang mantingan? Ibadah apa namanya? Salat, sebi salat ini sama nangan. Salatnya kayak orang dolanan. Senam ya orang nyehat no. Senam orang patek ngotot dah. Gruduk mana? Mesti nih lek tujuannya salat dia senam. Mesti lek salat subuh ni ku orang keluar rekaat. Mesti tadi baru ku keringetan dulu. Orang subuh malam orang rekaat. Duhur ni ku mesti nih usah sibuk sibuk mau nyabut gawe nabi. Kudunya digawe orang rekaat aja, betul tak? Nah maghrib itu wis bar layah-layah wis bar adus resik malah nek kaya telung rekaan. Nek didelok bentuke iki wis gak cocok blas. Terus bentuke wong ngamal ngamal salat wong ruku sujud jeneng kanjengke ngublang-ngubling ngene kok jare ngamal apik lho. Niku jenenge apike sih sendi. Ternyata sing malah apik duduk soal bentuke ngamal. Nah, tapi bahwa amal itu perintahnya Allah. Jadi perintah Allah ini yang penting. Mulanya enten kiai sing nate dawuh. Wis ibadah macam-macam, ngamal macam ini gak penting. Sing penting manut sing ngongkon. Nggih ta? Lah manut iki lho. Mulane perintah ati Allah wa ati Rasul. Ora ana kowe salah to, zakat to mboten niku sing penting ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri manut iki. Bondo manut wae angel. Suci-suci kula panjenengan sedaya dipun paringi kesempatan dening Allah saestu-estu manut dhateng sedaya perintahipun dipun paringi kesempatan nebu laranganipun, lek upama kepeksa gak iso manut, kepeksa gak iso ngedohi larangan, sing penting tetep didemeni Gusti Allah. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fi ni'amihi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kulluhu ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه